Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Tafsir surat As-Saff. Disebut surat As-Saff karena pada surat ini terdapat kata as-saf. As-saf artinya bersaf, berbaris. Dalam hal ini berbaris, bersaf dalam peperangan. Yaitu pada ayat keempat, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ka'annahum bunyanun marsus. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan berbaris, bersaf, bagaikan bangunan yang kokoh. Nah, dari ayat ini dipetik penamaan surat As-Saff. Surat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah madaniyah. Surat ini madaniyah, artinya turun setelah hijrah ke Madinah. Adapun mengenai sabab nuzul hadhihi surah, mengenai sebab turunnya surat ini, telah datang riwayat yang sahih dalam Musnad al-Imam Ahmad, Sunan at-Tirmidzi dan yang lainnya, disebutkan riwayat itu oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah mensahihkan, menilai sahih riwayat tersebut dan menjadikannya, memasukkannya dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, termasuk dari hadis yang sahih, yang musnad, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, perihal sebab-sebab turunnya surat Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran. Pada sebab nuzul, faktor sebab turunnya surat As-Saff, disebutkan riwayat ini dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Yaitu hadis ini dari riwayat Al-Auza'i dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an mengatakan tadzakarna, kami melakukan mudzakarah, yakni berdiskusi seputar ilmu. Ayyukum ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayas'aluh, siapa di antara kalian yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadanya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Para sahabat berdiskusi seputar ilmu, kemudian sampai pada tahap siapa di antara mereka yang akan datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk menanyakan amalan apa yang dia paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqum ahadun minna, falam yaqum ahadun minna, maka tidak ada satupun di antara kami yang bangkit. Kata Abdullah bin Salam, tidak ada di antara kami yang bangkit. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina rajulan, fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina rajulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kami seseorang untuk memanggil kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul kepada Nabi. Fa jama'ana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kami. Faqara'a alaina hadhihi as-surata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat ini, yakni surat As-Saff. Surat As-Saff kullaha, surat Saff seluruhnya, satu surat. Dan pada riwayat ini terdapat riwayat musalsal biqiraati Saff, musalsal yakni riwayat berantai, musalsal riwayat berantai dengan membacakan surat As-Saff. Dan ini sahih musalsalnya, mulai dari Rasulullah SAW membacakannya kepada sahabat, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, surat Saff dari awal sampai akhir. Kemudian jadi Abu Salam mengatakan wa qara'a alaina Abdullah bin Salam, kata Abu Salam selanjutnya, nah mulai dari Abdullah bin Salam, faqara'a alaina ya Rasulullah SAW kullaha, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam membacakan kepada kami seluruhnya, satu surat. Ya, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Salam adalah Abu Salamah. Abu Salamah mengatakan wa qara'aha alaina Abdullah ibn Salam kullaha, dan Abdullah ibn Salam membacakan surat Saff seluruhnya kepada kami. Yang meriwayatkan dari Abu Salamah Yahya Ibnu Abi Katsir mengatakan wa qara'a alaina Wa qara'aha 'alaina Abu Salamah, Abu Salamah kullaha, kata Yahya bin Abi Katsir, dan qara'aha, membacakan kepada kami surat Saff. Abu Salam, 'alaina Abu Salamah kullaha, membacakan kepada kami surat Saff seluruhnya. Abu Salamah dari awal sampai akhir dia bacakan kepada kami. Yang meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir Al-Auza'i, qala Al-Auza'i, kata Al-Auza'i, wa qara'aha 'alaina Yahya ibn Abi Katsir kullaha. Dan Yahya bin Abi Katsir membacakan surat Saff seluruhnya kepada kami. Ya, demikian ya seterusnya. Baik. Ini termasuk contoh hadis yang musalsal. Musalsal artinya berantai. Nah, berantai dengan suatu perkara, dalam hal ini yang berantai adalah pembacaan surat Saff secara utuh dari awal sampai akhir, mulai dari Rasulullah SAW membacakannya kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam membacakannya kepada rawi darinya Abu Salamah, Abu Salam membacakannya kepada Al-Auza'i, Al-Auza'i membacakannya kepada Abu Salam membacakannya kepada siapa? Mulai dari Rasulullah SAW membacakannya kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam membacakannya kepada Abu Salamah, Abu Salam membacakannya kepada Yahya bin Abi Katsir, Yahya ibnu Abi Katsir, membacakannya kepada siapa? Kepada Al-Auza'i, dan seterusnya. Jadi ini sebab turunnya surat ini. Berawal dari sekelompok sahabat, termasuk di antaranya Abdullah bin Salam, rawi hadis tersebut, melakukan mudzakarah ilm, diskusi ilmu, sampai pada mereka mendiskusikan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, ya, turun surat ini dan dibacakan kepada mereka. Nah, dan pada surat ini terdapat jawaban terhadap mudzakara mereka, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada ayat yang telah dibacakan tadi, yang padanya tertera kata Saff, yang darinya dinamakan surat ini surat Saff, inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, difahami? Sekarang kita akan mempelajari tafsir ayat yang pertama. Ayat yang pertama, subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim. Subbaha, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci. Maha suci dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari segala hal yang tidak pantas bagi diri Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan apapun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari cacat aib apapun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari sekutu, tandingan. Bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi, sabbaha lillahi, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sebagaimana dalam surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun kecuali mesti bertasbih. Mensucikan Allah SWT dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak faham bagaimana cara mereka bertasbih. Ini wajib kita imani. Banyak dalam Al-Quran. Nah, semuanya. Asy-syajar wal jibal, asy-syajar wal jibal wad dawab, semuanya. Nah, pohon-pohon, gunung-gunung, ya, hewan-hewan, asy-syamsu wal qamar wan nujum, matahari, bulan, bintang. Nah, tetapi kita tidak faham bagaimana cara mereka bertasbih. Wasakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayru saffat. Nah, kami menundukkan gunung-gunung bertasbih bersama Dawud. Begitu pula burung-burung. Tayyib. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Naam. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Dawud. Tapi itu tadi. Naam. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Naam, kemumannya kita tidak mengetahui na'am cara mereka bertasbih. Wa huwa al-azizul hakim. Wa huwa al-azizul hakim. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz dhul izzah, yang maha perkasa. Al-hakim, yang maha bijak hukum-hukumnya. Al-hakim dhul ذل حكمة ذل حكم في أحكامه يعني ذل حكم والحكمة ذل pemilik حكم dan حكمة ذل حكمة ذل حكم pemilik حكمة حكمة في أحكامه pada seluruh hukum-hukumnya وأفعاله كذلك dan pemilik حكمة حكمة pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha bijak. Seluruh perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah, ada hikmah di baliknya. Hikmah yang agung. Kemudian hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya ada hikmah di baliknya. Semuanya bijak. Ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak. Dan hukum Allah terbagi dua. Masih ingat? Apa saja? Hukum Allah terbagi dua. Apa yang pertama? Al-hukmu. Hukum apa? Hukum apa? Hah, Amir? Hukum apa? Hukum apa? Hukum Allah ada dua. Dua macam. Hukum yang pertama apa? Hukum? Wes. hukum. Hukum apa? Allah musta'an. Hah? Hukum apa? Sampingnya berhormat. Hukum apa? Hukum apa? Apa? Kauni. Ahsanta. Hukum kauni itu hukum apa? Hukum kauni itu hukum apa? Hah? Hukum kauni hukum apa? Apa mana hukum kauni? Penjelasannya. Apa hukum kauni itu? Tak tadri? Hah? Tahu hukum kauni tapi tidak faham maknanya. Apa? Abdurrahman. Apa hukum kauni? Kaun. Kaun itu makhluk alam semesta. Nisbah kepada kaun. Hukum Allah terhadap kaun, terhadap alam semesta ini. Hukum apa namanya? La ilaha illallah. Di belakangnya. Hukum apa itu? Hukum kaun itu hukum apa? Ini yang kecil-kecil semua kok tidak tahu. Coba berdiri semua, berdiri. Setelah ini harus tahu. Berdiri semua yang tidak tahu tadi. Berdiri. Umum jami'an, sudah berapa kali dipelajari tidak tahu. Umar, berdiri. Ubed, semua. Berdiri. Setelah ini harus tahu. Siapa ini yang tahu, bisa menjelaskan? Hah? Hukum kauni apa maksudnya? Hukum Allah terhadap kaun, terhadap alam semesta ini. Hukum apa itu namanya? Om. Hah? Perhatikan jawabannya. Lainnya harus tahu. Hukum apa? Jangan-jangan satu masjid berdiri semua nantinya. Hah? Hukum apa? Om. Mana? Hukum apa? Tidak tahu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah ada dua macam. Pertama, kaun itu hukum apa maksudnya? Surah. Om. Siapa lagi di depan sampingnya? Mana yang lain? Belakangnya antum siapa? Taufik siapa? Tidak tahu hukum kau ini. Pantas disuruh berdiri semua. Berdiri pun. Jangan lama-lama. Kalau tidak tahu langsung berdiri. Yang menyerah langsung berdiri. Sufyan. Yang sembunyi. Siapa ini? Mana kira Sufyan? Hukum kau ini apa maksudnya? Tidak tahu? Berdiri. Yang tahu cepat angkat tangan menyelamatkan yang lain, cepat daripada semuanya berdiri. Saya tidak tahu hukum kau ini. Salma. Apa? Hukum qadari. Hukum qadari itu hukum apa? Takdir. Ahsan. Hukum apa? Hukum apa? Qadari. Apa itu hukum qadari? Takdir. Hukum Allah menakdirkan. Menakdirkan segala sesuatu yang terjadi dengan kejadian, terkait dengan kejadian alam semesta. Hukum kauni. Kauni itu nisbah kepada kaun. Kauni itu alam semesta ini. Ciptaan Allah SWT seluruhnya. Itu semua diatur dengan hukum apa? Takdir. Hukum takdir Allah mengatur semua itu, tidak ada yang keluar dari itu. Faham ya? Hukum kauni, hukum qadari, takdir. Jangan sampai setelah ini tidak tahu lagi. Hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua apa? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupan, menata kehidupan manusia dan jin di muka bumi untuk maslahat mereka dan mencegah, melindungi mereka dari mafsadat. Hukum apa namanya? Ah. Hukum apa namanya? Hah? Hukum. Hukum apa namanya? Siapa yang belum berdiri? Haidar. Haidar, hukum apa namanya? Apa yang mengatur antum dalam kehidupan ini? Hukum apa? Hukum Allah yang mengatur antum. Hmm? Ini halal, ini haram, harus begini, tidak boleh begini. Hukum apa namanya itu? Hukum? Hukum? Ya subhanallah. Qum. Ha. Mana lagi yang lain? Hukum apa namanya itu? Ini halal, ini haram. Wajib begini, tidak boleh begini. Ha? Hukum. Hukum syariat. Ha. Jelisah. Tidak tahu hukum syariat. Jelisah, jelisah. Hafal setelah ini ya. Sengaja nak suruh berdiri, sudah duduk cukup. Sengaja suruh berdiri supaya diperhatikan betul jawabannya. Supaya ingat setelah ini. Jadi hukum Allah ada dua. Hukum kauni, hukum qadari. Hukum Allah yang mengatur seluruh kejadian makhluk ciptaan dalam semesta ini. Nah, hukum kauni, kaun. Hah? Qadari, takdir. Yang kedua hukum syar'i, hukum syariat, hukum agama. Nah, syariat Islam. Baik, semua hukum itu, ya, hukum qadari dan hukum syar'i semuanya dengan hikmah. Ya, semuanya ada hikmah yang besar, yang agung di baliknya. Mana Ammar malah tidak balik, Ahmadnya dari sini. Panggil gerandum, Ammar. Gantian. Gerandum. Saya panggil. Cari Ammar. Ammar ada tugas manggil antum malah dia yang tidak hadir belajar. Cari ke belakang sana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Lima takulun. Lima, yakni kenapa? Lima artinya kenapa? Takulun. Kalian mengatakan. Ma. Sesuatu, yakni suatu ucapan, suatu perkataan. Kalian mengatakan, mengucapkan. Suatu ucapan, suatu perkataan. La taf'alun. Yang tidak kalian kerjakan. La artinya tidak. Taf'alun, kalian kerjakan. Sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Nah, yaitu terkait dengan apa yang kita dengar tadi. Dari sebab turunnya surat. Ya. Ada yang menanyakan tentang apa ahabbul a'mal ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk dikerjakan. Agar kami mengerjakannya. Nah, di sini dinukil oleh Asy-Syaukani dan Fathul Qadir. Qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan. Innal mu'minin, sesungguhnya kaum mu'minin, qalu mengatakan, wajidna anna allaha yukhbiruna bi ahabbil a'mali ilaih. Wajidna, kami mendambakan anna Allah, sesungguhnya Allah yukhbiruna, mengabarkan kepada kami bi ahabbil a'mali ilaih, amalan apa yang paling dicintainya, hatta na'malahu, hingga kami mengerjakannya, mengamalkannya. Walau zahabat fihi amwaluna wa anfusuna, meskipun dengan amalan itu konsekuensinya harta-harta kami hilang, habis, wa anfusuna, dan jiwa-jiwa kami hilang, yakni kami, yakni korban harta dan korban jiwa. Nah, maka turun jawaban ya surat ini ya, seperti pada riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, dan itu adalah jihad fi sabilillah yang membutuhkan korban harta, benda, dan jiwa raga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura. Kabura artinya besar. Kabura artinya besar. Besar berarti tidak kecil, berarti tidak remeh, tidak ringan. Besar urusannya, berat. Apa itu? Ditamyiz ya, yakni diberi penjelasan untuk membedakan dengan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan kabura, urusannya besar, berat, itu adalah maqtan. Ini tamyiz, mansub ala tamyiz dalam ilmu nahwu. Dan pada kabura ada dhamir. Itu yang ditamyiz dengan maqtan. Perkara itu besar, apa? Maqtan. Kebenciannya. Maqtan artinya al-bughd. Maqtan artinya bughdon. Kebencian. Dikatakan dalam bahasa Arab, rajulun maqit, rajulun maqitun, yakni rajulun baghid, orang yang, lelaki yang dibenci ya. Itu secara bahasa makna maq. Jika ada seseorang dibenci oleh orang-orang, tidak ada yang suka, disebut mamkut. Nah, mamkutun indannas, mamkutun indannas. Dia dibenci di kalangan manusia. Di dalam yuhibbahun nas. Nah, jadi maqit, mamkut, orang yang dibenci, yang tidak disukai. Nah, demikian penjelasan Asy-Syaukani wa Al-Hafidz Al-Qadir dari segi bahasa mengenai makna maq. Jadi maq artinya bughdan, al-maq, al-bugh, kebencian. Inda Allah, di sisi Allah. Di sisi Allah. Yakni, amat berat, amat besar. Tingkatan kebenciannya di sisi Allah, itu maksudnya. Amat besar, amat berat tingkatan kebenciannya di sisi Allah. Yani amat dibenci oleh Allah. Itu maksudnya. Amat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Antaqulu ala antaqulu ma la taf'alun. Apa itu yang sangat dibenci, yang amat dibenci oleh Allah? Antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengucapkan antaqulu, kalian mengucapkan ma la taf'alun, suatu ucapan yang kalian tidak kerjakan, kalian tidak buktikan ya, hanya janji saja. Menanyakan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kami kerjakan, mesti kami harus kehilangan harta dan jiwa raga. harta benda dan jiwa raga. Siap. Karena kami ingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian tidak dikerjakan, tidak dibuktikan ketika datang seruan jihad fisabilillah, kemudian menghindar, nyari alasan ini dan itu, udzur ini dan itu dibuat-buat, kemudian tidak keluar berjihad, maka kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Amat besar, amat berat kebenciannya di sisi Allah, amat dibenci, sangat dibenci oleh Allah kalian mengucapkan sesuatu ma la taf'alu yang kalian tidak kerjakan. Difahami? Ya. Ini susunannya dalam ilmu nahwu secara i'rab. Antakulu an ini masdariyah, harfu nasbin yang menasab fi'il mudhari', makanya hilang nunnya. Nah, kalian lihat ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, lima taquluna ada nunnya kan? Takuluna, ada nunnya kan? Takuluna, di sini tidak ada nunnya, antakulu, dibuang nunnya, hatfun nun, karena dia mansub dengan an, itu tanda nasabnya. Tayyib, mala taf'alu. Dan ini an masdar, dipetik darinya masdar, yakni qawlukum, kaburamaktan indallah qawlukum, ucapan kalian, mala taf'alun, sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Masdar yang dipetik dari antakulu ini sebagai terkait dengan ini ada tiga i'rab disebutkan oleh Syaukani dalam Fathul Qadir, namun kita pilih salah satunya yaitu yang tidak ditakdirkan. Al-asl pada asalnya dalam mengi'rab ya dalam ilmu nahwu pada asalnya ada mutakdir, tidak menakdirkan sesuatu, itu lebih bagus. Jika tidak menakdirkan sesuatu berarti qawlu masdar yang dipetik dari sini mubtada. Ini sebagai mubtada. Kemudian jumlah fi'liyah kabura di awal ini khobarnya. Jadi ini khobar mubtada susunannya. Nah, khobarnya jumlah kabura. Nah, antakulin mubtada'nya. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Ya'ni, qawlukum ma la taf'alun kabura maktan indallah. Ucapan kalian, mengucapkan sesuatu yang kalian tidak buktikan, tidak kerjakan, tidak amalkan, hanya ucapan saja, hanya janji, siap, meskipun korban harta benda dan jiwa raga, ternyata setelah datang perintah jihad, kalian tidak mengerjakannya, hal itu kabur maktan indallah, amat dibenci oleh Allah. Begitu maksudnya. Oleh karena itu, ayat berikutnya memberitakan amalan tersebut, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai alladina yuqatilun, orang-orang yang berperang fi sabilihi, di jalannya. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai alladina alladzina adalah orang-orang yang yuqatiluna, mereka berperang fi sabilihi, di jalannya, jalan Allah. Fi sabilihi, dhamir al-ha'i, dhamir al-ha'i itu kembali kepada lafzul jalalah Allah. Fi sabili, yani fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Shaffan, dalam keadaan mereka membariskan diri mereka dalam shaff, dalam berperang, berbaris dalam shaf yang rapi, yang kokoh, bersatu padu, ya, menahan terjangan musuh dan menyerang, menerjang musuh, menggempur dalam keadaan seperti itu. Ka'annahum bunyanum marsus, ka'annahum, seakan-akan mereka, ya, mereka bagaikan perumpamaannya kokohnya, rapinya, ya, tatanan soft tersebut dan kokohnya diumpamakan mereka itu bagaikan bunyanun, bagaikan bangunan marsus yang tersusun rapi, tertata rapi, kokoh kuat. Yang sulit untuk di yang sulit untuk diruntuhkan, yang sulit untuk ditembus. Ya. Dan demikian cara kaum mukminin para sahabat radhiyallahu anhum dalam berperang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan subhanallahi wa bihamdihi.